Ku sadari ku salah melakukan ini. Ku cintai dirimu seegois ini. Kau tak sendiri lagi, aku tak peduli. Hatiku telah terlanjur jatuh padamu. Mungkin aku berdosa masuk di hidupmu. Biar menjadi harapan dalam hatiku. Karena ku yakin ini jalan kita. Takdir pertemukan kita untuk bisa bersama. Ku sadari ku salah melakukan ini. Tapi mengapa aku tak pernah sadar. Mungkin aku berdosa masuk di hidupmu. Karena ini saat perasaan. Tak seorang pun mengerti, hanya aku dan kamu. Tuhan yang tahu. Karena ku yakin ini jalan kita. Hadir pertemukan kita untuk bisa bersama. Karena ini saat